yang terjadi karena perselisihan tersebut telah sampai kepada para ulama. Mereka lah yang berhak untuk berbicara. Mereka lah yang mempertimbangkan. Mereka lah yang mengeluarkan fatwa. Namun apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, dan mungkin akan berlanjut beberapa halaqah, disebabkan karena cukup banyaknya pembahasan yang akan kita terangkan, apa yang kita sebutkan ini adalah yang bersumber dari para ulama, terkhusus para ulama al-kibar atau dari kalangan para masyayikh yang mereka senantiasa merujuk kepada al-ulama al-kibar. Agar kemudian antum mengetahui ma'asyiral ikhwah, bahwa dalam kondisi-kondisi terjadinya fitnah, sangat penting bagi kita untuk mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam dan nasihat para ulama as-salaf dalam perkara-perkara yang terjadi berupa fitnah. Kita sangat butuh untuk mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr apabila kalian tidak mengetahui. Wa idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adahu bih. Walau radduhu ila ar-rusul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Demikian pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, hal barakatu ma'a akabirikum, berkah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma an kibarihim wa an umanaihim, fa idza akhadhu al-'ilma an sigharihim wa shirarihim halaku. Senantiasa manusia hidup dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar ulama, ulama sunnah dan orang-orang yang amanah. Apabila mereka mengambil ilmu dari sigar, dari orang-orang yang buruk, maka di saat itulah mereka binasa. Ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, nasihat bagi kita kaum muslimin. Kemana kita merujuk di masa-masa terjadinya fitnah? Jangan seorang merujuk kepada asatirun nas, orang-orang rendahan yang sibuknya hanya bermain Facebook atau yang semisalnya, lalu memberi komentar-komentar yang tidak dibangun di atas hujjah dari orang-orang yang majhul. Asafil an-nas yang jauh dari tariqah para ulama ul-kibar. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, masyarakat rahimakumullah, sangat-sangat butuhnya kita mendapatkan bimbingan dari para ulama yang mereka senantiasa kokoh di masa-masa terjadinya fitnah, yang mereka harus ketahui, memiliki sikap yang wadih, yang jelas, dan tidak tergoyahkan setiap kali terjadi fitnah kepada mereka. Sepantasnya kita merujuk dan berjalan bersama mereka, berjalan bersama dengan kibarul ulama, akan mendatangkan berkah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sesungguhnya beberapa fitnah telah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Akan tetapi para ulama mereka masih berusaha untuk bersabar, memberi nasihat, meskipun sebagian dari para ulama telah merasa bahwa mereka dari kalangan masyayikhul Yaman tidak nampak dari mereka bahwa mereka akan menerima nasihat. Seperti Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sudah terjadi sebelumnya. Akan tetapi fitnah ini semakin memuncak, dan dari sini saya akan memulai, yaitu pada saat munculnya wasiqah. Wasiqah ta'ayushin wa ikha. Wasiqah ini bisa kita sebut surat keterangan atau surat perjanjian untuk hidup secara damai dan bersaudara. Surat perjanjian ini yang ditandatangani oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin yang memegang markaz di Ma'bar atas nama Salafiyin dengan seorang pemimpin dan tokoh khabir Ar-Rafidhi Al-Kafir Abdul Malik Al-Houthi. Maka dari sini saya ingin memulai penjelasan mengapa kemudian para ulama berbicara, mengapa para ulama membantah sikap Muhammad bin Abdullah Imam ketika menandatangani yang menunjukkan anda persetujuannya dengan apa yang terkandung di dalam wasiqah. Dari sinilah para ulama kemudian berbicara dengan bahasa yang tegas, memerintahkan kepada Muhammad al-Imam untuk segera rujuk kepada al-Haq dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul wa rahimahumullah, ahlu sunnah mereka senantiasa berjalan di atas al-Haq, berjalan bersama dengan dalil. Siapapun yang menyelisih al-haq, sebesar apapun dia, fal-haqqu ahabbu ilayna, kebenaran itu lebih kami cintai dari segala sesuatu. Adapun isi dari wasiqah, di sini saya akan bacakan kepada antum, kemudian saya akan terangkan mengapa para ulama mengkritik dan membantah persetujuan dan penandatanganan Muhammad bin Abdullah Imam dalam wasiqah. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ini moto dari wasiqah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dari ayat ini potongan firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian dengan hablullah secara menyeluruh dan jangan kalian bercerai-berai. Dari sini saja sebenarnya sudah terjadi perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Rafidhah. Ahlus Sunnah mengatakan hablullah adalah Al-Qur'an was Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun berbeda dengan keyakinan Rafidhah. Yang mereka maksud dengan hablullah di sini adalah keyakinan mereka, al-imamah, yang menganggap tidak sahnya khilafah al-khulafah ar-rasyidun Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Yang dimaksud dengan hablullah adalah apa yang mereka faham, keyakinan Syiah Rafidhah. Kewajiban untuk berkeyakinan dengan agama mereka, al-imamiyah, al-ja'fariyah, al-ithni asyariyah. Dari sini sudah berbeda. Lalu disebutkan wasiqatu ta'ayushin wa ikha, surat keterangan atau surat perjanjian untuk hidup bersama dan bersaudara. Alhamdulillahi al-qa'il innamal mu'minuna ikhwah. Alhamdulillah al-qa'il yang berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Jadi seakan-akan dari wasiqah ini ketika disetujui sudah terkesan bahwa Syiah Rafidhah adalah saudara kita. Ikhwah. Yang sangat disayangkan bahwa kaum Syiah sendiri tidak menganggap Ahlus Sunnah sebagai saudara mereka. Syiah Rafidhah tidak menganggap Ahlus Sunnah sebagai saudara mereka. Kapan mereka punya kekuatan, mereka akan membahas Ahlus Sunnah. Hal yang ma'ruf dalam sejarah dari dulu hingga sekarang. Kapan mereka punya kekuatan, mereka akan membahas Ahlus Sunnah. Antum mendapati di mana Ahlus Sunnah bisa hidup di Iran dalam keadaan mereka bebas menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menampakkan sunnah? Tidak sama sekali. Dan disebutkan dalam kitab-kitab mereka, Ahlus Sunnah bukan saudara mereka. Ahlus Sunnah adalah musuh utama mereka. Kaum Syiah Rafidhah. Jadi, ma'asyiral rahimakumullah, dari sini saya sudah menunjukkan batinnya isi dan keterangan surat ini. Sadaqallahu al-azim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa radiyallahu an sahabatihi al-akhyar min al-muhajirin wal-ansar wal-tabi'in lahum bi'ihsan. Di sini masih mendoakan ridha kepada para sahabat dari muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini mereka lakukan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taqiyyah. Taqiyyah. Mereka meyakini kufurnya para sahabat, murtadnya para sahabat radhiyallahu ta'ala setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada satu forum didatangkan Jalaluddin rahmatullah rahimahullah dengan seorang yang mewakili Ahlus Sunnah. Ini forum, forum debat. Nah, Ketika Jalaluddin Rahmat menyampaikan kalimatnya, yang menyampaikan kalimatnya selesai, dibantah oleh pihak yang mewakili Ahlus Sunnah. Dia mengatakan, saya tidak mendengar. Dalam pembukaan kalimat Jalaluddin Rahmat bahwa dia mendoakan ridha kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ini sudah menunjukkan bahwa dia seorang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibantah lagi oleh Jalaluddin. Dia mengatakan, saya ulangi lagi, dia mengulangi mukaddimahnya, wassalatu wassalamu ala rasul dan seterusnya, wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dia menyebutkan dengan tegas wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Lalu dia memuji sahabat. Dan dia melakukan itu taqiyyah. Taqiyyah. Menyembunyikan keyakinan busuknya. Namun kapan mereka punya kesempatan, maka sangat mudah bagi mereka mendiskreditkan para sahabat, mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mencerca Abu Bakar, mencerca Umar, Uthman, Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka tidak segan-segan mencerca. Lalu disebutkan, nahnu muslimuna jami'an. Nahnu muslimuna jami'an. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ahlus sunnah. Apakah meyakini Islamnya orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quranul Karim yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini muharram, telah berubah, banyak yang dikurangi, banyak yang dihilangkan oleh para sahabat, dihapus dan digugurkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah kita masih meyakini Islamnya mereka? Dalam kondisi mereka meragukan keotentikan dan kebenaran Al-Qur'an Karim yang telah dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga memelihara. Al-Qur'an mahfuz. Mereka mengatakan, tidak. Al-Qur'an berubah. Banyak yang dikurangi. Ya, dengan berbagai macam tujuan para sahabat. Alam nashrah laka sadra, ha? Wa wada'na anka wizra. Kata mereka, di situ ada yang dikurangi. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikra. Setelahnya ada yang dikurang. Sengaja dihapus oleh Uthman radhiyallahu anhu. Apa itu? Tambahan wa aliyan sihrak. Wa aliyan sihrak. Ali itu adalah menantumu. Wa rafa'na laka dhikrak wa aliyan sihrak. Kata mereka, ini dihapus, sengaja dihapus oleh Uthman karena dia cemburu disebut nama Ali radhiyallahu anhu, sementara nama Uthman tidak disebutkan, padahal dia juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dihapus. La haula wala quwwata illa billah. Buhtanun azim, dan masih banyak lagi. Bahkan kitab khusus ditulis oleh salah seorang tokoh Syiah, Fathul Khitab fi isbati ta'rif kitab Rabbil Arba'. Ini kitab khusus menerangkan tentang terjadinya perubahan di dalam Al-Qur'an Karim. Kita masih menganggap mereka itu muslimun dalam kondisi mereka meyakini Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia firman Allah Subhanahu wa taala, telah berubah, tidak lagi terjaga. Wallahi mereka bukan muslimin. Apa kita masih meyakini Islamnya orang-orang yang mencerca Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat radhiyallahu anhum? Wallahi mereka bukan muslimin. Rafidah bukan muslimin. Dan Al-Hawziyah bahagian dari Rafidah, bukan dari Zaidiyah, tapi dari Syiah Rafidah. Rabbuna wahid, Rabb kami satu. Wa kitabuna wahid, kitab kami juga satu. Wa nabiyuna wahid, dan nabi kita juga satu, sama. Al-Sunnah al-Rafidah semuanya sama. Wa aduuna wahid, musuh kita juga sama, satu. Wa in ikhtalafna fi tafasil al-far'iyyah, meskipun kita berselisih dalam perkara-perkara buruk, perkara-perkara cabang. Coba. Ini makarnya kaum Syiah Rafidah. Mereka ingin mengesankan kepada kaum muslimin bahwa perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Rafidah sama seperti perselisihan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi. Sama seperti itu. Oleh karena itu mereka ingin, mereka sebutkan dalam silsilah mereka, mereka ingin menyusupkan mazhab Syiah Al-Ja'fariyah ke dalam mazhab kaum muslimin, dijadikan mazhab yang kelima setelah empat mazhab yang disebut mazhab Ja'fari. Masyaallah rahimakumullah. Apakah demikian? Apakah benar Ahlus Sunnah dan Ar-Rafidah memiliki Rabb yang sama, sesembahan yang sama, kitabnya sama, nabinya sama, musuhnya sama? Dengarkan apa yang disebutkan oleh seorang tokoh Rafidah Zindiq yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Dia menyebutkan dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah, dia mengatakan tentang Rafidah, inna la najtami'u ma'ahum ala ilah wala ala nabi wala ala imam. Sesungguhnya kami tidak bisa bersatu dengan mereka, Ahlus Sunnah maksudnya. Kami tidak bisa bersatu dengan mereka di atas satu sesembahan, di atas satu nabi, dan di atas satu imam. Tidak bisa kita sama dengan mereka. Jadi tokoh Syiah sudah membaca ini. Wadzalika annahum yaqulun, sebab mereka mengatakan Ahlus Sunnah, inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun nabiyya wa khalifatuhu min ba'dihi Abu Bakr. Karena mereka harus sudah mengatakan bahwa Rabb mereka, sesembahan mereka adalah yang Muhammad itulah nabinya, yang khalifahnya setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa nahnu la naqulu bi hadha Rabb wa la bi hadha nabi. Kami tidak ingin mengakui Rabb seperti itu. Kami tidak mengakui ada Tuhan seperti itu, sesembahan seperti itu. Tidak juga ingin mengakui nabi yang khalifah setelahnya itu Abu Bakar. Jadi mereka tidak mengakui. Bal naqul, bahkan kami mengatakan, inna rabbal ladzi khalifatu nabiyyi Abu Bakrin laisa rabbana wala dzalikal nabiyyu nabiyyana. Bahkan Rabb yang khalifah nabinya itu Abu Bakar, itu bukan Rabb kami. Itu bukan sesembahan kami. Dan bukan pula nabi yang khalifah setelahnya Abu Bakar adalah nabi kami. Jadi mereka sudah mengingkari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkari. Gimana kok bisa dikatakan Rabbuna wahidun? Hah? Wala ada nabiyyun wahid Kitab Al-Wahid. Ini masalah. Meskipun kita berselisih dalam perkara-perkara furu', apakah benar Ahlus Sunnah dengan Syiah berselisih dalam permasalahan furu', perkara cabang? Hah? Subhanallah. Hadza bukan azim. Ini ucapannya orang-orang yang ingin melakukan takrib antara Sunnah dan Syiah. Dan kita tidak mengenal itu dari Salafiyin. Kita tidak mengenal itu dari ulama ussalaf. Yang kita ketahui, yang melakukan itu adalah Hasan al-Banna. Dari Ikhwanul Muslimun. Dari du'atu taqrib. Hasan al-Banna yang mengatakan, Nata'awun fima kafagna, wa na'tadiru ba'duna ba'dun fima khtalafna fi. Kita saling tolong-menolong dari apa yang kita sepakati, apa yang kita persusikan. Mari kita saling memberi udzur. Makanya dia berusaha untuk melakukan takrib pendekatan sunnah syiah. Sudah jangan bertengkar terus. Cari persamaannya saja. Masya Allah. Ini kan. Yang diinginkan ketika ditandatangani menunjukkan dia setuju. Wa in ikhtalafna fi tafasil al-far'iyyah. Kita berselisih dalam perkara-perkara furu', perkara cabang, bukan masalah prinsip. La ilaha illallah. Seorang yang mengetahui keyakinan Rafidah, kebejatan kaum Rafidah, tidak bisa disamakan dengan Ahlus Sunnah. Ya. Sedikit pun tidak bisa. Kaum Rafidah ini syarrul firaq, seburuk-buruk kelompok. Ini Rafidah. Bahkan kata Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, "Law kana min al-hayawan la kana humra, wa law kana min at-tuyur la kana rukhama." Kalau seandainya Rafidah ini dari jenis hewan, mereka menjadi keledai. Keledai itu yang paling jelek, yang paling buruk suaranya. Inna ankara aswat la sautul hamir. Kalau seandainya mereka dari jenis burung, mereka dari burung rukham. Rukham itu burung yang paling buruk. Yang selalu makan najis. Jadi Rafidah itu seburuk-buruk kelompok. Bahkan dikisahkan Al-A'mash rahimahullah ta'ala pernah bertemu dengan seorang dari kalangan jin. Terjadi pertemuan dari kalangan jin, terjadi perbincangan antara Amos dengan jin ini sampai pembahasan tentang masalah firqah-firqah yang ada di kalangan jin. Lalu kemudian Amos bertanya kepadanya, siapakah firqah yang paling buruk dari kalangan kalian? Kata jin ini, Rafidah. Rafidah. Kaum jin aja tahu bahwa seburuk-buruk firqah itu adalah kaum Rafidah. Kok bisa dikatakan perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Rafidah dalam perkara-perkara buruk? Wallahi ini dusta. Wal Islam yuharrimu dima'ana wa a'radana wa amwalana jami'an ala ba'dina al-ba'ud ka muslimin. Islam mengharamkan darah-darah kita, kehormatan kita, harta-harta kita seluruhnya antara sebagian kita dengan sebagian yang lain seperti kaum muslimin. Benarkah demikian? Benarkah mereka mengharamkan darah-darah Ahlus Sunnah? Wallahi dusta mereka. Dusta. Siapa yang membaca sejarah kaum muslimin, darah-darah Ahlus Sunnah ditumpah melalui tangan orang-orang kafir, tidak terlepas perbuatan kaum Rafidah yang juga ikut-ikutan menumpahkan darah kaum muslimin Ahlus Sunnah. Contoh yang paling dekat yang ada sekarang di negeri Yaman, apa yang terjadi di Damaskus? Beberapa waktu yang lalu, 2 bulan lebih lamanya mereka dikepung anak-anak, wanita, sangat mengenaskan kondisi mereka. Tidak punya rahmat sama sekali. Masyarakat warahmatullahi diserang dengan senjata-senjata berat, senjata-senjata canggih. Begitulah percontohan kecil dari sikapnya kaum Rafidah yang akan memakan darah-darah Ahlus Sunnah kapan mereka punya kesempatan dan kekuatan. Ya. Ini wakil. Ini yang terjadi, masyaallah warahmatullah. Kita harus membuka mata, kita harus melihat bahwa kaum Syiah Rafidah mereka adalah orang-orang yang tidak memelihara darah-darah Ahlus Sunnah, kehormatan Ahlus Sunnah dan harta-harta Ahlus Sunnah. Wasinadan ila hadza tamma al-ittifaq, maka dibangun di atas hal ini telah terjadilah kesepakatan. Baina ansarillah, antara ansarullah, yang benar mereka ansarul syaitan, ansarul iblis. Wa yumathiluhum, dan sebagai perwakilan dari mereka Al-Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Huri. Wa salafiyin, dengan kaum salafiyin di markaz nur di ma'bar, di markaz nur di ma'bar. Wal marakiz at-tabi'ati lahu, dan markaz-markaz yang mengikutinya. Wa yumathiluhum Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, dan sebagai perwakilan dari mereka Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Terjadi kesepakatan alal ati terhadap poin-poin berikut ini. Ada tiga poin. Poin yang pertama, at-ta'ayush at-silmi bain al-jambayn, hidup damai antara kedua belah pihak. Wa adam al-injirar wa tafadum awil iktisal awil fitnah mahma kanat adh-dhuruf wad-dawa'i, dan tidak terseret untuk terjadi gesekan, saling bertabrakan, saling bunuh-membunuh, atau tidak terseret kepada fitnah, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun faktor-faktor yang ada yang mengajak kepada fitnah. Jadi secara mutlak tidak diperbolehkan bagaimanapun kondisinya, dalam kondisi apapun. Jadi perdamaian mutlak. Wa hurriyatul fikr was taqafa maqfulatun lil jami', dan kebebasan berpikir, kebebasan berpemikiran ini dijamin bagi seluruhnya. Yani bagi Ahlus Sunnah, demikian pula bagi Rafidhah. Yang kedua, at-tawaqquf 'anil khitab at-tahriidhi wal 'ada'i min al-jalibain tujaha ba'duhim biba'd bishatta al-wasa'il. Tawakuf, ya, tidak bersikap, tidak memiliki sikap atau berhenti dari segala pembicaraan yang akan mengobarkan permusuhan, ya, antara kedua belah pihak terhadap sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dengan berbagai wasilah, dengan cara apapun. Jadi tidak boleh sama sekali. Ahlus Sunnah tidak boleh berbicara tentang kesesatan Rafidhah, tidak boleh, diam, karena ini akan menyebarkan fitnah. Bisyattal wasail, dengan cara apapun, dengan wasilah apapun. Ya, jadi secara umum, apakah dengan kaset, tulisan, dan yang lainnya. Wa fi kullil majalat, dan dalam momen-momen apa saja tawakkuf, tidak boleh bersikap. Wal 'amalu 'ala zar'i ruhil ikha wa ta'awun bainal jami', dan senantiasa berupaya untuk menanamkan ruh persaudaraan. Masyaallah. Ruh persaudaraan dan kerjasama antara Ahlus Sunnah dengan Rafidah. Nata'awam juga tafadna. Iya kan? Kaidah hasan al-banna. Al-ma'lila wa ta'awun. Yang ketiga, antastamirra amaliyatul tawasul al-mubashir baina al-janibain. Limuajahati ayyi tari au hadath au mushkilah au tasarruf farji au ayyi muhawalah min jahatin ukhra. Terus adanya hubungan secara langsung antara kedua belah pihak, terus melakukan hubungan. Ya. Ada pembicaraan, ada majelis antara sunnah dan syiah. Ya. Untuk menghadapi segala sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Ada permasalahan atau mungkin ada perbuatan individu yang melakukan satu perbuatan tidak disepakati oleh seluruh salafiyin. Atau demikian pula dari kalangan Syiah Radhiyallahu Anhum, ketika terjadi sesuatu dikatakan, oh ini oknum, ini perbuatan individu, tidak mewakili atas nama Radhiyallahu Anhum, atas nama Ahlus Sunnah. Ya. Au ayyi muhawalah min jihatin ukhra, atau usaha apa saja dari pihak lain mendesak yang disusupkan ke barisan Sunnah atau Syiah lihadafi tafjiril wad'i, dengan tujuan untuk dengan tujuan untuk menghancurkan hubungan kondisi antara kedua belah pihak, wa tahdhiril mawqif minha, dan menetapkan keputusan sikap dari berbagai kondisi tersebut. Wa alama tamma al-ittifaq alayhi wallahu min wara' al-qadhi, ini yang menjadi kesepakatan antara Muhammad bin Abdullah Imam dengan Abdul Malik Al-Hawzi, dan ditulis pada tanggal 28 Syaban tahun 1435 atau pada tanggal 26 bulan 6 tahun 2014 Masehi. Penandatanganan pihak pertama tertulis Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, ditandatangan pada tanggal 6 bulan 9 tahun 1435, dan juga ditandatangani oleh Muhammad bin Abdullah Imam dengan stempel yang tertulis dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Jadi ini isi dari surat perjanjian tersebut. Masyaallah. Yang perlu diketahui bahwa para ulama ketika mereka membantah Muhammad Al-Imam, mereka tidak membantah dari sisi adanya perjanjian damai. Sebab perjanjian damai untuk melakukan perdamaian, kejahatan senjata, tidak saling menyerang, merupakan hal yang ma'ruf di dalam Islam tentang diperbolehkannya dan disyariatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir dalam surah Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi muahadah dengan orang-orang Yahudi untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling bertempur antara kaum muslimin dengan Yahudi yang hidup di Madinah. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraizah. Ini adalah hal yang ma'ruf dalam Islam. Meskipun diketahui bahwa orang-orang Yahudi adalah ahlul qadar, orang-orang yang tidak bisa memegang janjinya. Ini Yahudi. Jadi asal hukum kesepakatan perjanjian damai itu ada, diperbolehkan. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, para ulama membantah Muhammad bin Abdullah Imam bukan dari sisi dia menandatangani kesepakatan dana untuk tidak saling menyerang. Namun yang menjadi permasalahan adalah kandungan yang terdapat di dalam keterangan perjanjian tersebut, sebagaimana yang telah antum dengarkan. Ini kalau diyakini, ini adalah keyakinan-keyakinan batil, bahkan mengandung kekufuran waliyadzubillah. Dari sisi inilah kemudian para ulama berbicara. Bagaimana mungkin dikatakan antara sunnah dengan syiah bahwa rohnya sama, kitabnya sama, nabinya sama, musuhnya sama. Perselisihannya hanya dalam perkara huruf. Perkara-perkara siapa? Ini yang jadi permasalahan. Ma'asyiratu rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Al-Imam hanya menandatangani surat itu sudah lengkap. Sudah seperti ini keadaannya, sudah tertulis. Tinggal Muhammad Al-Imam menandatangani. Sehingga beliau hanya menandatangani. Ya. Namun tidak mengakui isi yang terkandung di dalamnya. Masya Allah. Seorang ketika menandatangani sesuatu berarti menunjukkan apa? Seorang ketika menandatangani sesuatu meskipun dia bukan yang menulis. Ya, ada buku misalnya. Atau ada tulisan. Nah, ditetapkan di dalamnya permasalahan wajibnya kita meyakini bahwa yang benar itu bukan hanya Islam, tapi ada agama-agama lain juga yang benar. Disebutkan poin-poin batil, tinggal kita disuruh tanda tangan. Ketika kita mendatang, berarti apa maksudnya? Apakah ketika kita menandatangani mata ditutup terus tanda tangan? Saya enggak mau lihat isinya. Saya enggak mau lihat apa yang terkandung di dalamnya. Saya enggak bisa seperti itu. Jelas beliau membaca. Beliau mengetahui isinya. Lalu mengapa dia menandatangani? Ini yang jadi permasalahan. Tidak sepantasnya seseorang membela Muhammad Abdullah Imam dalam keadaan dia telah menandatangani dan dia mengakui dan melakukan itu dengan sadar. Ada lagi yang mengatakan kondisinya sudah harus saat itu beliau menandatangani. Masya Allah, gak bisa diundur lagi. Ini permasalahan umat yang semestinya dia konsultasilah dengan yang lain, terkhusus kepada para ulama kibar, konsultasi dengan mereka. Ini gimana permasalahan, gimana hukumnya, apa dalilnya, apa alasannya, kan masih ada kesempatan. Jadi masyaAllah, alasan-alasan yang tidak jelas. Ada lagi yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Al-Imam terpaksa mukrah, sehingga beliau terpaksa menandatangani. Ada kondisinya beliau tidak mengakuinya. MasyaAllah, yang anehnya sampai saat ini saya pun belum pernah mendengar bahwa Syekh Muhammad Al-Imam menandatangani wasiat tersebut dengan alasan bahwa dia terpaksa melakukannya. Sampai saat ini saya belum mengetahui. Bahkan yang ada sebaliknya menunjukkan tidak ada keterpaksaan dari Muhammad bin Abdullah Imam ketika menandatangani wasiat. Bahkan dia membelanya, memuji-mujinya. Dan itu terjadi pada khutbatul Eid. Ya, khutbah al-Eid. Yang baru-baru itu. Dia menyebutkan dalam khutbahnya itu Dia mengatakan, ala wa inna amri la yazaru biyadi bihamdillah, falaysa li ahadin aliyya sabil illa bil haqq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perkaraku ada di tanganku, bihamdillah, falaysa li ahadin aliyya sabil illa bil haqq. Maka tidak ada bagi siapapun, ya, yang memiliki jalan untuk mengurusi aku atau mengatur aku kecuali dengan cara yang hak. Fakata maja'al hak, fakulluna mintahsil hak. Kapan datang kebenaran? Kita semua berada di bawah kebenaran. Kulluna abidun lillah, kita semua adalah hamba Allah. Lasna abidun li'ahad, bukan hamba terhadap siapapun. Lasna abidun li'ahad, bukan sebagai budak terhadap siapapun. Jadi dia mengakui dengan lafaz yang diucapkan oleh Muhammad al-Imam pada saat khutbatul Eid bahwa dia dalam kondisi tidak terpaksa, perkaranya ada di tangannya sendiri. Di mana keterpaksaan? Bahkan dia sempat menyampaikan dengan penuh kebanggaan apa yang terjadi pada surat perjanjian itu. Dia mengatakan, wa qad jara baini wa baina Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, telah terjadi kesepakatan antara aku dengan As-Sayyid. Dalam khutbahnya itu dia menyebut Sayyid Abdul Malik ini, Al-Rafidi, Al-Khabith. Dia menyebutnya As-Sayyid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq Sayyid. Jangan kalian mengatakan kepada orang munafik itu sayyid, fa innahu iyyaka sayyidan faqad asfartum rabbakum azza wa jalla. Sebab kalau seandainya dia seorang sayyid, sungguh kalian telah mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan bangga dia menyebut Sayyid Abdul Malik, la ilaha illallah, sayyid, sayyid tuan. Masya Allah, apakah yang seperti ini sepantasnya dimuliakan, dipuji dengan penuh sanjungan sayyid? Kalau di Indonesia seperti Raden atau Karaeng, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, telah terjadi perjanjian jarah baini wa baini wal istifak ala wasifat ista'ayush, telah terjadi antara aku dengannya kesepakatan, perjanjian untuk hidup bersama damai. Lalu dia menyebutkan, memuji-mujinya, wa hadhil wasiqa inna dafi'a lana ilaiha innahu almuhafazah 'ala al-islam wa salamatul 'arab. Ini nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Yang jelas nampak dari khutbatul Eid, dari ucapan Muhammad al-Imam, tidak ada pemaksaan. Kemudian masyaallah rahimakumullah, kalau dikatakan bahwa Muhammad al-Imam terpaksa mukrah, kan ada syarat-syarat mukrah. Apabila terpenuhi syarat tersebut, baru kita mengatakan bahwa dia mukrah. Ada syarat-syarat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari 4 syarat baru dikatakan seorang itu benar-benar mukrah, terpaksa. Dia dipaksa. Syarat yang pertama, ayyakuna fa'iluhu qadiran ala iqa'i ma yuhaddidu bih. Seorang yang memaksanya itu mampu untuk menerapkan apa yang dipaksakan kepada seseorang. Wal ma'mur 'ajizan 'an al-jazaa' walau bil firar. Sementara yang diperintah, yang dipaksa ini lemah untuk membela diri, meskipun dengan cara melarikan diri. Ini syarat pertama. Ya. Dan ini belum jelas. Apakah benar mereka ini kaum Rafidah mampu untuk membunuh Muhammad al-Imam? Belum jelas. Kemudian yang diperintah, yang dipaksa ini lelah untuk membela diri, meskipun dengan cara melarikan diri, juga tidak jelas. Bahkan kalau dia menganggap dirinya lemah untuk membela diri, melarikan diri adalah hal yang memungkinkan. Iya kan? Tapi ke tempat yang lain, ke daerah yang lain. Yang tidak terdapat hobi padanya. Selesai. Ini tidak sempurna. Tidak terpenuhi syarat ikrar. Yang kedua, ayyadhlib ala rabbih annahu idza sana'a awqa bi dzalik. Ada kemungkinan besar, kuat persangkaan apabila dia mencegah diri untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, maka benar-benar akan dibunuh atau ancaman tersebut benar adanya. Akan segera dilakukan oleh pihak yang memaksa. Ini juga belum jelas. Sekedar banyaknya jumlah kufiyah itu tidak cukup. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'illah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ayyakuna ma haddara bihi fauriyan. Bahwa apa yang diancamnya itu segera diwujudkan. Pedang itu sudah di depan lehernya. Kamu kalau kamu tidak melakukan, selesai. Segera dieksekusi. Nah. Kalau misalnya dia mengatakan, kamu kerjakan. Kalau tidak, saya bunuh kamu tahun depan. Itu bukan mukrah namanya. Masih ada kesempatan. Nah. Lalu kata beliau, wa yustasna ma idza dzakara zamanan qariban jiddan. Dan dikecualikan kalau dia menyebut waktu yang sangat dekat sekali. Aw jara fil 'ada bi annahu la yukhlif. Atau sudah menjadi kebiasaan bahwa dia tidak mengingkari janjinya. Jadi betul-betul fauri pada saat itu. Nampak. Tapi kalau hanya sekedar ancaman, kamu kalau tidak menandatangani ini, awal, kami akan menyerangmu. Baru ancaman. Belum termasuk syarat ikrar. Tidak terpenuhi. Yang keempat, Allah yadhhar minal ma'mur ma yadul ala ikhtiyarihi. Tidak nampak dari orang yang dipaksa ini, yang menunjukkan bahwa itu berdasarkan pilihan dari dia. Melakukan kekufuran itu berdasarkan pilihannya. Tidak nampak. Tapi dalam kejadian ini justru nampak. Bahwa Muhammad al-Imam menandatangani itu benar-benar atas keinginannya sendiri. Ikhtiarnya. Dengan penegasan dalam khutbah ini. Dia menegaskan bahwa perkara ini ada di tangannya. Dia berkuasa penuh untuk bertindak, untuk memilih, dan dia memilih menandatangani. Berarti berdasarkan keridhaan. Berdasarkan keridhaan. Jadi dari sini ma'asyiral rahimakumullah, tidak terpenuhi syarat-syarat ikrar. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Muhammad dan Imam Bukhari untuk menandatangani kesepakatan perjanjian yang di dalamnya terdapat kekufuran, kebatilan, yang sesungguhnya dia sendiri pun menyadari, mengetahui. Dia punya banyak tulisan yang membantah kaum Khusyiyah. Dia punya banyak tulisan menerangkan tentang kebejatan mereka, kesesatan pemikiran mereka. Kok bisa dia menandatangani sesuatu yang isinya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Ini ma'asyarul ikhwan. Itu pun kalau dikatakan bahwa dia mukrah, Muhammad bin Imam mukrah, beliau ini orang yang dipandang, ya. Apa yang dia ucapkan akan didengarkan oleh kaum muslimin yang ada di negerinya. Mereka mendengarkan apa yang diucapkan Muhammad bin Imam. Mereka melihat apa yang dilakukan Muhammad al-Imam. Sehingga ketika Muhammad al-Imam melakukan sesuatu, itu akan menjadi contoh bagi yang lain. Mereka akan melihat sikap. Kondisi-kondisi seperti ini. Kalaupun dikatakan bahwa dia bukra, maka berjalan di atas kesadaran untuk tetap mengucapkan kebenaran, qawlan bil haq. Ini lebih afdal, lebih utama. Seperti bersabarnya Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan beliau dipaksa, dalam keadaan beliau disiksa dengan siksaan-siksaan yang sangat berat beliau alami tahun-tahun lamanya. Akan tetapi beliau tetap mengucapkan dengan kalimat ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Nah, karena beliau seorang imam, dipandang apa yang beliau ucapkan akan diikuti oleh yang lainnya. Sehingga orang yang seperti ini posisinya, seharusnya dia bersabar. Kalaupun dikatakan bahwa dia mukrah, semestinya dia bersabar. Dengan kesabarannya yang demikian lebih afdal, seperti yang pernah dialami oleh Ammar Yasir radhiyallahu ta'ala, dialami oleh Yasir, dialami oleh Sumayyah, dialami oleh Bilal radhiyallahu ta'ala pada saat mereka disiksa. Nah, Bilal radhiyallahu ta'ala disiksa dengan siksaan yang berat, diletakkan batu berat di atasnya untuk diperintahkan kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tidak mengucapkan kalimat syirik, kalimat kufur. Ya. Sabar, Yasir sabar, Sumayyah sabar, sampai mereka terbunuh karena mengucapkan kalimat tauhid. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala bersabar. Beliau mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai beliau mengatakan, wallah lau a'lamu kalimatan aghyadu lakum minha laqultuha. Demi Allah, kalau seandainya aku mengetahui ada sebuah kalimat yang akan membuat kalian semakin marah, saya akan ucapkan itu. Padahal beliau sudah disiksa dengan berbagai siksaan yang berat. Habib bin Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditangkap oleh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, dia mengatakan kepada Habib, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah? Kata Habib, naam, iya. Lalu dikatakan, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Kata Habib, la asma, saya enggak dengar. Apakah engkau bersaksi aku adalah Rasulullah? Kata Musailamah. Kata Habib, saya enggak dengar. La asma. Sampai tubuhnya dipotong-potong. Dalam keadaan beliau sampai akhir hayatnya tetap di atas sikapnya kokoh, tidak mengakui Musailamah sebagai nabi. Abdullah bin Huzaifah Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu dikisahkan ketika bangsa Romawi menahannya, maka mereka membawa Abdullah bin Huzaifah ini untuk menghadap kepada raja mereka. Setelah dihadapkan, raja ini mengatakan kepada Abdullah bin Huzaifah, tanaffar, masuk Nasaralah kamu, jadilah kamu Nasrani. Wa ana usyrikuka fi mulki wa uzawwijuka ibnati. Kalau kamu jadi Nasrani, saya akan menyertakan kamu di kerajaanku, diberikan kedudukan, dan saya akan nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Kalau salah seorang kita mungkin dicoba dengan pujian seperti ini, wah, kalau benar juga takkan anak perempuannya raja. Nah, saya akan nikahkan kamu dengan anak perempuannya. Apa kata beliau? Lau a'taitani jami'a ma tamliku wa jami'a ma tamlikuhu al-'arab 'ala an arji'a ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma fa'alt. Kalau seandainya engkau memberikan padaku semua yang kamu miliki dan semua yang dimiliki oleh bangsa Arab, agar aku meninggalkan agama Muhammad, sedikit pun saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan melakukannya. Kata raja ini, tidak nak bunuh. Kalau begitu saya bunuh kamu. Kata Abdullah bin Khadar, ya terserah kamu. Antawadah, terserah kamu. Nah, akhirnya diperintahkan. Dan dia pun disalib. Maka para pemanah itu dipersiapkan untuk memanah, ya, dari dekat di hadapannya, di antara tangannya, di antara kakinya, dalam keadaan terus ditawarkan. Jadi Nasrani kamu, kalau tidak, dipanah di sekitar tangan, di sekitar kakinya, diancam. Hanya masih Islam, maksud Nasrani. Jadi Nasrani, jadi Kristen. Tetap dia tidak ingin melakukan. Akhirnya enggak mempan, diturunkan. Diturunkan. Dari salib. Ini sudah enggak mempan. Dengan cara lain, disiapkan bejana yang besar dari tembaga, lalu dipanasi. Dipanasi. Waja'a bi athir minal muslimin fa'alqahu wa huwa yanzur. Lalu kemudian didatangkanlah tawanan-tawanan muslimin dan dimasukkan ke dalam bejana itu. Rupanya Abdullah bin Hudzafah ini sangat diharapkan oleh raja ini. Ya, kalau dia berhasil jadi Nasrani, dia bisa menjadi panglima. Karena dia diketahui kekuatannya, keberaniannya. Nah, akhirnya dicoba lagi. Itu tawanan muslimin dimasukkan ke dalam bejana tersebut yang panas, yang mendidih. Dalam keadaan Abdullah bin Hudzafah melihatnya. Fa fa'idha huwa 'idhamun kadud. Maka tulang-tulang itu pun ya mendidih, ya. Dalam keadaan terus ditawarkan untuk menjadi Nasrani, tetap dia tidak mau. Fa umira bihi ayyuqa biha, maka dia pun diperintahkan. Yani raja ini memerintahkan pada prajuritnya untuk melempar. Melempar Abdullah bin Hudzafah ke dalam bejana tersebut. Nah, maka pada saat akan dilempar, menangis Abdullah bin Hudzafah ketika akan dilemparkan ke dalam bejana itu. Akhirnya raja ini berharap, nangis deh. Ini ada harapan nih, ya. Mungkin betul-betul gak kuat dia melihat ini. Ada harapan, dipanggil lagi. Gimana? Kamu sampai menangis ini. Diterangkan oleh Abdullah bin Hudzafah, saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya hanya memiliki satu jiwa yang dilemparkan ke dalam bejana ini. Saat ini. Saya berkeinginan agar setiap jumlah dari rambut saya, dari bulu saya ini, di dalam jasad saya ini, pada jasad saya ini, memiliki jiwa, masing-masing memiliki jiwa yang diazab dengan azab yang karena Allah Subhanahu wa Taala. Masya Allah. Nangis dia karena cuma punya satu jiwa. Pengennya itu, jiwanya itu sebanyak rambut di tubuhnya. Sebanyak bulu di tubuhnya. Sehingga satu persatu mati, mati, mati. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat, terangkan dalam tafsir Mukadir, ya, setelah itu dia dipenjara. Raja dimasukkan dalam penjara, dipenjara dan tidak diberi makan dan minum beberapa hari. Kemudian setelah itu dalam kondisi dia lapar, dihidangkan kepadanya khamar dan daging babi. Namun dia tidak mendekatinya. Dia tidak mendekatinya. Tidak mendekati sedikit pun khamar, demikian pula daging babi. Akhirnya dipanggil oleh raja. Dan dia bertanya, "Naman akanta tu? Apa yang mencegah kamu untuk memakannya?" Kata beliau, "Amma annahu ara an innahu qad halali walakin lam akun li ushmitaka fiyya." Saya tahu bahwa ini halal bagiku karena darurat sudah. Iya kan? Makan daging babi halal bagiku. Akan tapi saya tidak ingin melakukannya untuk menyenangkan kamu. Saya tidak ingin melakukannya untuk menyelamatkan kamu. Nah, apa yang dilakukan oleh si raja ini? Faqabbil ra'si wa ana utliquk. Maka raja ini mengatakan, kalau begitu, cium kepalaku, saya membebaskan kamu. Cium kepalaku, saya akan membebaskan kamu. Kata Abdullah bin Hudzaifah, wa tutliq ma'i usara muslimin. Tapi dengan syarat, kamu lepaskan seluruh tawanan kaum muslimin itu. Jangan cuma saya. Tawanan kaum muslimin, lepaskan seluruhnya. Kata raja, iya. Faqabbala ra'sahu. Akhirnya dia cium kepala raja. Saya cuma cium kepala aja. Nah. Akhirnya dilepaskan. Dan dilepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Ketika dia kembali ke Abdullah bin Hudzaifah ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, haqqun ala kulli muslim ay yuqabbila ra's Abdullah bin Hudzaifah wa ana abda, merupakan hak bagi setiap muslim untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzaifah ini. Saya yang pertama kali menciumnya. Maka beliau berdiri lalu beliau mencium kepalanya Abdullah bin Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Ini sikap seorang pahlawan Islam yang yuqtada bihi, orang-orang melihatnya. Nah, ini belum memenuhi syarat ikrah, sudah tanda tangan. La haula wala quwwata illa billah. Dia seorang dipandang, orang-orang melihat apa yang dia lakukan. Sehingga para ulama sungguh sangat kaget sekali ketika mengetahui bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiat tersebut dalam kondisi di dalamnya berisi kebatilan dan kekufuran. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.